السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. سبوا آيات دلم القرآن patut kita renungi dan kita cermati berbagai kandungan dan pelajaran yang terdapat di dalamnya. Pada ayat ini terdapat empat perkara yang merupakan dasar tuntunan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu mencari menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini di akhir surah Al-Qasas. Di sela-sela penjelasan tentang kisah Qarun, karena di ayat sebelumnya, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaih, wa atainahu minal kunuzi ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa, dan sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa Qarun adalah anak paman Nabi Musa. Allah terangkan bahwa kami memberikan kepada Qarun dari perbendaharaan-perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya tidak sanggup dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Ini baru kunci-kunci hartanya. Bagaimana pula dengan hartanya? Iya. Maka إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. Kaum Qarun berkata, janganlah engkau sangat membanggakan diri. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang sangat membanggakan dirinya. Kemudian disebutkanlah ayat وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah dengan apa yang Allah datangkan kepadamu, apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu, kehidupan di negeri akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan engkau menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya. Walaupun ayat ini di konteks berkaitan dengan Qarun, tetapi kandungan dari ayat adalah hal yang luas dan umum. Dan memang merupakan pelajaran untuk umat Islam yang membaca Al-Quran. Di dalam ayat ini ada 4 kaidah. Di dalam kehidupan seorang Muslim dan Muslimah. Allah berfirman, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah pada apa yang Allah datangkan kepadamu. Carilah dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu kehidupan di negeri akhirat. Kita diperintah untuk beramal kebaikan di atas muka bumi ini guna mendapat kebahagiaan kelak di kemudian hari di kehidupan negeri akhirat. Dan ini kaidah pokok di dalam kehidupan yang merupakan dasar pada kehidupan seorang hamba adalah dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekalnya untuk negeri akhiratnya. Dan di dalam ayat diingatkan fima ataka Allah, pada apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Dan ini tambih untuk mengingatkan bahwa apa saja dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu datangnya dari Allah, maka hendaknya nikmat itu dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, seluruh nikmat datangnya dari Allah, sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apapun yang datang kepada kalian, seluruh nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari kewajiban hamba adalah mengetahui bahwa segala nikmat adalah milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah angkat dari siapa yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. Katakanlah ya Allah yang maha berkuasa atas segala kekuasaan, sesungguhnya engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Dan juga harus diingat bahwa seluruh nikmat itu akan dipertanyakan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang segala kenikmatan yang kalian dapatkan. Karena itu, dari keindahan dan balaghah di dalam ayat ini, Allah ingatkan nikmat itu asalnya dari mana, kemudian diarahkan hamba tersebut supaya bersyukur menggunakan nikmat pada hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebab kalau dia gunakan nikmat itu untuk akhiratnya, dia sendiri yang akan menuai kebaikannya. Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan tidaklah sekali-sekali Rabbmu itu berbuat kezaliman kepada seorang hamba pun. Iya. Dan Allah mengingatkan, faman absara fali nafsih, waman amiya fa'alaiha. Barang siapa yang melihat petunjuk, mengambil dan beramal dengannya, itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta dari petunjuk, meninggalkannya dan mengesampingkannya, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Iya. Karena itu, cermati kaidah indah ini. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah dengan karunia yang Allah berikan kepadamu, nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Carilah kebahagiaan di negeri akhirat. Diingatkan bahwa seorang hidup di dunia ini dengan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah untuk mencari akhiratnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita untuk memanfaatkan segala nikmat sebelum nikmat itu dicabut. Kita diperintah untuk memanfaatkan usia muda sebelum datang usia tua, memanfaatkan waktu luang sebelum datang kesempitan, memanfaatkan kecukupan sebelum datang kemiskinan, memanfaatkan umur sebelum datang, memanfaatkan kehidupan sebelum datang kematian. Dan juga kita diperintah untuk selalu mengingat bahwa segala makna dari kehidupan ini ada pertanggungjawabannya. Iya. Dan kaidah umum di dalam ayat bahwa nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba hendaknya dia ingat bahwa itu adalah ujian dan cobaan. Kalau dia tidak gunakan pada hal yang bermanfaat bagi dirinya, menyambungnya ke negeri akhirat, pasti hal tersebut akan menjadi pertanyaan baginya kelak di kemudian hari. Sesuatu yang akan menjadi panjang pertanggungjawabannya. Karena itu, di dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan Allah firman, ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa yang diberikan kepada kalian, sesuatu apapun diberikan kepada kalian, itu hanyalah dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kalian berfikir? Diperintah untuk berfikir. Sebab seorang hamba yang tidak pandai memikirkan dari mana kehidupannya, ia sulit untuk menyerap dan memahami makna-makna yang agung dari ayat-ayat yang mulia ini. Dan di ayat yang lain Allah firman, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekadar senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itulah hakikat dari kehidupan. Andai kata mereka mengetahui. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa harta adalah fitnah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wattaku fitnatan nisa, dan berhati-hatilah kalian dari fitnah para perempuan. Dan itulah dari kehidupan dunia yang merupakan ujian dan cobaan. Karena itu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kehidupan dunia, apakah itu berupa harta, berupa kedudukan, berupa anak, istri dan keturunan, ya, hendaknya digunakan untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat, menjadi persiapan bagi kita semua untuk mendapatkan kehidupan kekal abadi di akhirat kelak. Dan ini kaidah yang sangat indah, hendaknya selalu diingat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, carilah pada apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat. Kemudian di kelanjutan ayat diterangkan kaidah yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Anugerah yang Allah berikan kepadamu boleh saja digunakan untuk kehidupan dunia, untuk makan, untuk minum, dan untuk keperluannya sebagai manusia. Hanya saja perhatikan bahasa dari ayat, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Didahulukan akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Tidak seperti keadaan kebanyakan manusia, yang asalnya adalah berkaitan dengan dunianya, tapi jangan lupa akhiratmu. Dan ini tentunya adalah hal yang bertentangan dengan makna yang diterangkan di dalam ayat. Karena itulah, dari dasar kaidah kehidupan seorang hamba, dia memakmurkan hidup di dunia, tetapi dunia itu tidak berkuasa terhadap dirinya. Kadang mungkin dunia berada di tangannya, berada di genggamannya, dalam penguasaannya, hanya saja dunia itu tidak berada di hatinya. Bukan hal yang mendominasi dirinya. Inilah seorang muslim di dalam kehidupannya. Dia memanfaatkan, kalaupun Allah berikan kepadanya dari kehidupan dunia, dia mengambilnya sebagai suatu bahagian yang diizinkan, dan selebihnya adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuknya guna digunakan pada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa bagianmu dari dunia, ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, dan ini adalah penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid dan kebanyakan ulama, ayya'mala fid dunya lil akhirah, yaitu jangan lupa bagianmu dari dunia, dia tetap mencari dunianya, tapi dunia tersebut dia peruntukkan untuk mencari akhiratnya. Untuk mencari akhiratnya. Dan penafsiran yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya, dia mengambil hal yang lebih, memberikan, mengeluarkan hal yang lebih, dan dia pegang perkara yang sekadarnya, yang mencukupinya saja. Dan ini adalah penafsiran Al-Hasan Al-Basri. Dan penafsiran yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia, dia mencukupkan dirinya dari hal yang halal, dengan hal yang halal, dan dia hindari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penafsiran Qatadah rahimahullahu taala. Iya. Ini tiga penafsiran, semuanya terkandung di dalam makna ayat, tidak bertentangan. Tercakup di dalam kandungan dan makna ayat ini. Karena itu, hendaknya seorang muslim memahami arti dari kehidupan dunia, bahwa dunia ini bukan segalanya, bukan rumah yang kita kekal di dalamnya. Ada suatu kehidupan yang semua kita akan menuju ke sana, akan kembali kepadanya. Itulah kehidupan akhirat, yang merupakan akhir dari perjalanan hidup kita yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa bagianmu dari dunia, juga mengingatkan bahwa perbandingan antara dunia dan akhirat perbandingan yang sangat jauh. Karena akhirat itu jauh lebih utama. Dan siapa yang mencari akhiratnya karena Allah, maka Allah akan memberkahi pada dunia yang dia gunakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera, kami akan berikan untuknya kehidupan dunia itu. Kemudian kami akan jadikan untuknya neraka jahannam. Dia masuk di dalamnya dalam keadaan dicela dan dihinakan. Tapi sebaliknya, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berjalan untuk mencari akhirat tersebut, mereka inilah orang-orang yang upayanya, usahanya disyukuri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki kebun akhirat, kami akan menambah kebaikan pada kebunnya. Dan barang siapa yang menghendaki dari kebun dunia, kami akan berikan dari dunia itu. Tapi di akhirat kelak tidak ada lagi bagian untuknya. Dan di dalam hadis Zaid bin Sabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, man kana fid dunya hamma, farraqa Allahu shamlah, wa ja'ala al-faqra bayna aynayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah cita-citanya, maksud terbesarnya, adalah niatannya, maka Allah akan mencerai-beraikan usahanya. Dan Allah akan menjadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang telah digariskan untuknya. Dan sebaliknya, "Waman kanatil akhiratu hammah, jama'allahu syamlah, wa ja'alal gina fi qalbihi, wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang kehidupan akhirat adalah niatnya, maka Allah akan mengumpulkan usahanya, akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia itu akan didatangkan kepadanya dalam keadaan dipaksa untuk datang, walaupun dia tidak mau, dipaksa untuk datang kepada hamba itu. Karena itu harus diingat oleh seorang muslim bahwa kehidupan ini ada pijakan-pijakan yang seorang hamba wajib berada di atasnya, wajib memperhatikannya. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan jangan engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Ini dua kaidah. Kemudian kaidah yang ketiga, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Iya. Kita diperintah untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dalam menafsirkan ayat ini, ada tiga penafsiran disebutkan oleh Ibn al-Jauzi di dalam Zadul Masir. Yang pertama, kata beliau, hendaknya engkau berikan kelebihan dari hartamu sebagaimana Allah telah menambah berbuat baik kepada engkau dengan menambah engkau melebihi kadar keperluanmu. Dan penafsiran yang kedua, hendaknya engkau berbuat baik pada apa yang Allah wajibkan kepadamu. Berbuat baik dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mencurahkan berbagai nikmat. Dan penafsiran yang ketiga, berbuat baiklah engkau di dalam mencari yang halal sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu di dalam menghalalkan yang baik-baik. Iya. Ini tiga penafsiran, semuanya adalah penafsiran yang bagus, melengkapi makna ayat dan menerangkannya. Karena itu seorang hamba hendaknya mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, dan di kehidupannya ini adalah dia berbuat baik, berbuat baik kepada dirinya dengan berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahkan amalan yang paling baik adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di beberapa ayat, Alladhi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan kebaikan amalan adalah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan berbuat baik juga masuk di dalamnya berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama manusia. Iya. Dan ini adalah sifat ihsan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan diperintah, innallaha ya'muru bil adili wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan dan ihsan. Dan Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Dan Allah firman, wa ihsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Karena itu, perhatikan dan renungi makna dari kehidupan ini. Kita hendaknya selalu berbuat baik dan memposisikan diri kita dimanapun kita berada sebagai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang membawa keberkahan bagi manusia, membawa kebaikan bagi manusia, orang-orang yang dengannya dia mengajak manusia dan menyuruh manusia kepada jalan yang benar, kunci-kunci yang mengantar kepada surga. Iya, dan inilah kehidupan seorang muslim, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam berkata, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Kemudian di akhir ayat terdapat kaidah agung. Ini adalah kaidah yang keempat pada ayat ini. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Janganlah engkau berbuat kerusakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai perbuatan kerusakan. Iya. Apa makna berbuat kerusakan di atas muka bumi? Yaitu, ia menjalani kehidupannya di dunia, di atas muka bumi ini, dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, dengan dosa dan maksiat, dengan syirik, bid'ah dan khurafat. Dan ini adalah perkara-perkara yang merusak bumi itu. Perkara-perkara yang merusak bumi itu. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim disebutkan berbagai jenis kerusakan. Dan dinamakan dengan nama al-fasad, dengan nama al-fasad, dengan nama kerusakan. Dinamakan dengan nama kerusakan. Dari perbuatan kesyirikan kepada Allah. Dari perbuatan menebar kekejian di tengah manusia. Dari perbuatan mencuri. Iya. Dan dari perbuatan ekstrim berlebihan. Dan selainnya dari perbuatan-perbuatan disebut sebagai perbuatan kerusakan. Dan dari sifat orang-orang Yahudi, mereka berbuat kerusakan. Dari sifat kaum munafikin, mereka berbuat kerusakan. Dan dimaklumi bahwa kerusakan-kerusakan ini adalah apa yang diadakan oleh manusia dari berbagai dosa dan kejelekan setelah diutusnya para nabi dan para rasul menerangkan agama dan menyampaikan syariat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Nabi Muhammad dan telah sempurna Al-Quran di tengah kita, maka telah diperbaiki bumi ini untuk kita. Telah diluruskan bumi ini untuk kita. Siapa yang keluar dari hal tersebut, maka itu artinya dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Karena itu ini ayat kandungannya sangat luas sekali. Bukan diartikan kerusakan dengan makna ia membakar hak milik orang lain atau melakukan pembunuhan, peperangan. Tidak terbatas pada makna ini. Tapi kerusakan maknanya luas. Dan ini adalah kaidah agung di dalam kehidupan. Seorang muslim adalah anti segala kerusakan. Kerusakan di dalam agama, kerusakan di dalam akhlak, kerusakan di dalam akidah, kerusakan di dalam ibadah, kerusakan di dalam apapun. Iya. Dan wajib atas setiap hamba adalah ia mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan, menebar kebaikan di tengah manusia. Menebar islah sesuai dengan kemampuannya. Dan ini adalah kewajiban atas setiap hamba. Jangan dianggap bahwa menyebarkan kebaikan dari agama ini hanya tugas si Ustaz Fulan saja. Atau hanya tugas orang-orang tertentu. Tapi setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Sebab dia akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh seluruh makhluk. Mada ajabatumul mursalin wa yawma yunadihim fayaqulu mada ajabatumul mursalin. Hari tatkala Allah menyeru seluruh manusia, Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Pertanyaan hendaknya kita siapkan. Bagaimana kita menjawab para rasul? Sejauh mana kita telah meninggikan agama mereka, mendukung agama mereka, menyebarkannya, mendakwakannya, perhatian terhadap agama para rasul? Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Kadangnya perhatian terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap kebaikan pada harta dan masyarakatnya. Dan dimaklumi bahwa perhatian tersebut adalah hal-hal yang baik. Tapi sangat disayangkan banyak yang lupa memperhatikan akan agamanya, kewajiban yang harusnya dengannya dia mempersiapkan jawaban bagaimana ia menjawab para nabi dan para rasul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kehidupan kita dan mengarahkan kita semua di atas as-siratil mustaqim dan selalu mengantar kita kepada kehidupan akhirat yang di sanalah segala kebaikan dan segala kehidupan yang hakiki. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.